apa iza sarahat apabila dia pergi kemana saja tanpa ada ikatan, ya, tanpa ada ikatan. Adapun secara syar'i perkaitan talak itu adalah yaitu halu qaidin nikah au ba'dihi, yaitu melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya. Ya, maksudnya kalau melepaskan ikatan pernikahan tentu cerai habis, kalau sebagiannya itu dengan ditalak satu dan dua umpamanya, itu sebagian sudah dilepas. Itu yang dimaksud sini, itu halu qaidin nikah, yaitu halu yakni melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya. Ini diperisikan oleh para fuqaha tentang pengertian talak itu. Baik. Pembahasan berikutnya itu pengertian talak, ya, yaitu melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya. Baik. Kemudian may yasihu talaquhu. Siapa yang sah talaknya? Ya, talaknya sah. Orang yang dianggap sah talaknya itu oleh syariat, oleh agama, apa? Yasihu iqatu talaqi minaz zawji al-baligh al-aqil al-mumayyiz. Nah, itu. Jadi sah jatuhnya talak dari seseorang suami yang sudah baligh. Suami yang sudah baligh, yang berakal, mumayyiz, dan juga bisa membedakan, ya, al-mukhtar dan juga atas pilihannya, tidak dipaksa. Kalau belum baligh, nikahkan orang tuanya, maka talaknya tidak sah. Kalau seorang yang lagi gila atau pingsan atau sedang hilang akal, talak juga tidak sah. Mumayyiz, orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ya, yang tapi tidak sampai pada tingkat gila, tetapi dia tidak bisa membedakan mana yang negatif dan positif, ya. Ini juga tidak dianggap talaknya. Al-mukhtar, orang yang dipaksa, ini talak juga tidak sah. Alladhi yaqiluhu, itu orang yang mengetahui, menyadari, dan memikirkannya, ya. Artinya dia berakal dalam memilih itu. Baik, itu orang yang sah talaknya, ya, dari suami. Kalau dari istri bukan talak namanya, dan ini sudah kita bahas sebelumnya, itu khulu. Ya. Au min wakili, atau yang diwakilkan. Jadi boleh diwakilkan, talaknya boleh diwakilkan. Wakilkan kepada orang, tetangganya, ya, diwakilkan saya, maka mana untuk mentalak istri saya, umpamanya, maka sah itu, jika diwakilkan. Jadi talak itu bisa diwakilkan. Bahkan diwakilkan kepada wanita itu sendiri, boleh juga. Ya. Boleh seorang suami wakilkan kepada istrinya untuk mentalak dirinya. Itu penjelasan bagian para ulama. Boleh diwakilkan. Maka tidaklah sah talak kalau bukan suami. Jadi seorang wanita belum dinikahi itu tidak talak. Karena pembahasannya ada nanti. Kalau seorang pamannya saya menikah dengan sebulan, maka dia sah talak. Nah, itu belum dianggap oleh para ulama tidak sah. Kenapa? Ungkapan itu, syarat itu tidak berlaku karena dia belum menjadi istrinya dia. Jadi kalau tidak salah talak, karena memang ada juga pembahasan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab yang lebih panjang biasanya, kitab-kitab yang besar, mutawalah, kitab-kitab yang lebih membahas, lebih detail, itu banyak sekali diskusi-diskusi para fuqaha dengan hal ini, para ahli fikih, ya, membahas masalah ini. Seseorang, pamannya, mengatakan, sepulan saya talak, padahal bukan istrinya, tidak, tayatulah. Atau dia memberikan syarat seperti tadi. Dan tidak pula seorang anak-anak, dan tidak pula orang gila, dan tidak pula orang yang mabuk, ya, dan tidak pula orang yang dipaksa, maka talaknya tidak sah. Dan tidak pula orang yang marah, yang mana kemarahannya yang bersangatan, ghadban syadidan yang bersangatan, sehingga dia tidak mengetahui, ya, apa yang dikatakan ketika sedang dia marah itu. Itu disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang ketika marah, akalnya hilang. Itu marah yang bersangatan, bukan karena marah-marah biasa, maksudnya. Ya, biasanya kalau perceraian terjadi tentu ada kemarahan, ya. Jadi marah yang dimaksud oleh ulama adalah marah yang membuat orang tadi hilang kesadarannya. Baik, itu tentang ketentuan siapa yang sah talaknya, yang dihukum talaknya itu berlaku. Baik. Pembahasan ketiga, jim di sini, yaitu dalil-dalil dalam agama yang membolehkan talak. Ya. Boleh nggak talak itu? Hukum talak disebutkan oleh para ulama di antara Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab Mulakhas Fiqih juga dibahas oleh para ulama, yaitu seperti hukum nikah juga, yaitu berkisar dengan 5 hukum. Bisa wajib, bisa haram, ya bisa makruh, bisa mustahab dianjurkan, atau mubah. Nah, itu di para ulama menjelaskan hal seperti itu, ya, tentang hukumnya. Hukumnya itu bisa haram, bisa wajib, ya, bisa mubah, bisa mustahab, dianjurkan, atau makruh. Tergantung alasannya tentunya. Sama juga dengan orang menikah juga demikian. Bisa dia wajib, bisa dia makruh, bisa mustahab, dan seterusnya. Taib syariat, bolehkah talak itu dia? Adakah dalilnya berlaku syariat untuk talak ini? Taib. Tentu perlu diketahui al-aslu fi zawaji istimrarul hayati zawjiyah. Perlu disadari dulu bahwa talak ini adalah bukan urusan gampang, maksudnya dimudah-mudahkan, ya, tetapi adalah merupakan pintu emergency atau permasalahannya adalah hal yang sudah darurat, hal yang memang tidak ada lagi solusi kecuali dengan bercerai gitu. Karena dasarnya dalam pernikahan itu adalah berlangsungnya kehidupan, ya, suami istri itu selama-lamanya. Itu asal tujuan, ya, adanya pernikahan adalah agar kedua pasangan hidup berdampingan, ya, selamanya. Wa qasara Allah taala ahkaman katsiratan, sehingga untuk demi kelangsungan kehidupan berkeluarga pasangan suami istri ini, Allah menentukan banyak sekali hukum, mulai dari cara mencarinya, kemudian bagaimana melamarnya, kemudian nikah walimahnya, kemudian hak-hak masing-masingnya. Ini semua diatur dalam agama kita demi untuk terjadinya hubungan yang erat, yang kokoh kedua pasang tersebut. Nah, jadi itu asal dari tujuan pernikahan, untuk berlanjutnya kehidupan berkeluarga antara kedua pasangan. Ya, sehingga Allah dalam masa berkeluarga itu menetapkan banyak hukum-hukum serta adab-adab yang bermacam-macam dalam pernikahan itu demi kelangsungan, yaitu status pernikahan itu. Wa dhamani baqaihi, dan menjamin untuk selalu langgengnya hubungan suami istri, sehingga diberikanlah ketentuan-ketentuan dalam agama demi untuk kelangengan pasangannya atau pernikahan. Illa an hadhil adab qad la takunu mar'iyatan min qibali zawjain. Nah, kadang-kadang di dalam perjalanan berumah tangga, ketentuan adab-adab, ketentuan-ketentuan kadang-kadang itu tidak diperhatikan, ya, baik dari kedua belah pihak, suami istri atau salah seorang tentang mereka. Ada yang lalai menunaikan kewajiban, ada yang lalai dari mematuhi aturan-aturan itu. Wa yaqa tanafur bainahuma, sehingga terjadilah saling perasaan ingin menjauhi antara satu dengan yang lainnya, suami istri tadi. Sehingga ketika tidak ada adab tadi tidak dijaga, ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam agama tidak dijaga, menyebabkan terjadinya perselisihan, clash, ya, pertengkaran yang membuat keduanya menjaga berjarak antara keduanya. Hatta la yabqa majalun lil islah, sampai pada titik di mana tidak ada lagi solusi untuk diperbaiki. Nah, tentu itu. Jadi demi untuk kelangsungan pasangan pernikahan itu, Allah memberikan banyak ketentuan, aturan-aturan untuk ditaati. Namun kadang-kadang dalam perjalanan berumah tangga terjadi ketimpangan, dan yang mana ketimpangan itu kadang-kadang membawa efek yang tidak ditemukan solusinya untuk diperbaiki. Bahkan ala budda min tasyri ahkamin tu'adina, maka disitulah Allah SWT menurunkan pula hukum-hukum, ya, yang tu'adi ila hal aqdi nikah, yaitu hukum-hukum yang memberikan solusi untuk memutus tali perkawinan mereka. Ya, ala nahwi la tahdiru fihi huququl ahadi zawjaini, dengan juga memberikan ketentuan-ketentuan jangan juga terjadi ketika perpisahan itu hilangnya hak antara salah satu dari kedua pasangan. Jadi juga tetap dalam berpisah pun, agama pun memberikan ketentuan-ketentuan, solusi-solusi yang begitu bijak, yang sangat moderat, begitulah ya. Ya, ini ketentuan itu yang disebut dengan bagaimana hukum-hukum talak yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Baik. Kemudian, ya mada mati asbabul ta'ayush qad batat. Di mana sebab untuk bisanya hidup bersama itu telah hilang. Tidak ada lagi solusi untuk kehidupan bersama antara mereka. Sehingga agama memberikan solusi, jalan keluar. Jalan keluar ini pun adanya ketentuan-ketentuan. Ya, adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi agar tidak terjadi kezaliman terhadap satu pihak dan terhadap yang lainnya. Dalilnya adalah talak itu disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama. Ya. Adapun dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratani." Talak itu hanya dua yang bisa dirujuk, ya. Fa imsakum bima'rufin imma, betul-betul dipegang kembali bersatu dalam rumah tangga, sang suami mengembalikan istrinya ke pangkuan dia dengan imsakum bima'ruf, dengan kembali dipegang istrinya dan menjadi membentuk rumah tangga dengan cara yang baik, ya, mengambil pegang dengan baik, au tasriluhum bi ihsan, atau dilepaskan juga dengan cara baik-baik. Jadi artinya di sini kalau mau dalam keluarga harus cara ma'ruf. Jika mau berpisah harus dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Nah, ini ketentuan agama kita ya. Yang begitu sempurna. Ya, selama kita insya Allah mengikuti aturan agama kita. Baik dalam kehidupan berkeluarga atau ketika terjadinya perpisahan, solusi yang sudah mentok ya, yang tidak ada solusi lain kecuali terjadinya perpisahan, agama kita pun tasrihun bi ihsan au tasrihun bi ihsan, tetap dilepaskan dengan cara yang baik. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa, wahai nabi, jika engkau, jika kalian ya mentalak wanita istri-istri kalian, ya, fatalikuna li iddatina. Talaklah mereka itu berdasarkan iddah mereka. Nah, nanti kalau saya masuk di sini boleh mentalak di sini, ya, tapi ada ketentuan-ketentuan. Nah, adapun dari sunnah, dalil dari sunnah Nabi SAW, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana hadis Ibnu Umar ini, anu talaqa imra'atahu, bahwa dia mentalak istrinya, Ibnu Umar ini, yang istrinya sedang haid. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab, yuraji'ha, suruhlah Ibnu Umar itu kembali untuk merujuk kepada istrinya. Ya, merujuk istrinya. Fa'idha taharat, nah apabila nanti istrinya telah suci, fa'insya'a falyutalliqha. Kalau dia tetap ingin mentalaknya, baru ditalaknya. Ini nanti akan ada penjelasannya, di mana ketentuan talak itu kapan, ada ketentuan jumlahnya, ada ketentuan waktunya. Tapi di sini adalah bolehnya mentalak. Darinya Al-Quran dan Sunnah, dan juga di hadis Nabi SAW. Cuma Ibnu Umar disuruh merujuk oleh Nabi SAW, nanti akan dijelaskan lebih jelas, yaitu ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan haid tadi. Nah, ini ketentuan masa. Jadi kalau seorang wanita dalam keadaan haid, tidak boleh ditalak. Kalau ditalak, yang laki-laki berdosa, dan talaknya tetap jatuh, gitu maksudnya. Ya. Dan ulama pun telah konsensus ijma ya tentang bolehnya talak dan adanya syariat talak itu sendiri. Jadi syariat talak itu ada. Ikuti ketentuannya ya. Jadi ini juga sebagai apa namanya ya? Nasihat bagi kaum muslimin ketika kadang-kadang kita menilai terjadinya perpisahan antara suami istri, kita menganggap adanya sifat buruk dari kedua orang ini. Ya, itu sudah takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, selama mereka ketika berpisah juga mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak berdosa di situ. Ya, tetapi mungkin dari kepribadian, kebiasaan yang memang mereka dalam keluarga ada adanya masalah yang mereka tidak bisa bertemu lagi untuk berbaikan lagi. Nah, itu adalah ada solusi dalam agama. Jadi kalau memang solusinya dicari sesuai dengan agama, tidak salah. Itu saja. Ya, tidak pula. Dan Rasulullah SAW pernah juga mentalak sebagian istri beliau. Para sahabat juga terjadi ada yang mentalak istrinya. Ya, seperti ini. Abdullah bin Umar, anak dari Ibn Khattab juga mentalak istrinya seperti ini. Cuma dia di sini dikasih teguran Nabi SAW ketika dia mentalak dalam keadaan haid, disuruh rujuk oleh Nabi SAW. Nanti kalau sudah bersih, boleh dia talak. Jadi ini bukan satu aib terjadinya talak kalau sesuai dengan ketentuan syar'i, dengan alasan-alasan yang memang ya dibolehkan dalam agama. Itu yang dimaksud. Tapi hukum hikmah disyariatkannya talak itu apa hikmahnya? Anda enggak hikmahnya? Syura' talaqu li'anna fi ya halan li mushkilat. Dibolehkan adanya aturan syariat tentang dibolehkannya talak itu karena dalam terdapat adalah solusi untuk pemecahan masalah yang ada. Permasalahan mushkilat zaujiyah, masalah dalam keluarga yang terjadi. Sehingga Islam memberikan solusi. Indal hajati ilaih. Ketika memang itu yang solusinya. Sudah tidak ada solusi lain. Pokoknya. Sudah diupayakan, perbaikan-perbaikan. Sudah adanya berbagai hal yang dilakukan oleh baik sang suami maupun istri. Untuk perbaiki kondisi ya. Nah, di sini dibolehkan disyaratkannya talak. Karena itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Perkawinan dan keluarga. Indal hajati ilaih. Ketika butuh kepada itu. Wabi khasatin inda adamul wifaq. Secara khusus apabila tidak ada lagi keharmonisan. Ya, tidak mungkin lagi untuk terdapatnya keharmonisan kedua pasangan tersebut. Wa hululul baghdha allati la yatamakkanu zawjani ma'aha min iqamati hududillah. Itu terjadinya rasa saling benci dan marah dari kedua pasangan tersebut yang tidak akan mungkin ada kedua pasangan ini hidup menunaikan hak-hak Allah. Ya, istri pun tidak lagi bisa menunaikan hal-hal yang diwajibkan hak suaminya. Sebaliknya suami juga demikian. Ya, tidak mungkin lagi bisa karena sudah ada rasa saling tidak kesukaan di antara keduanya, yang keduanya tidak mungkin untuk menunaikan hukum-hukum kewajiban masing-masing terhadap pihak yang lainnya. Ya. Istarul hayat zawjiyah. Ya. Ataupun tidak mungkinnya untuk dilanjutkan hubungan suami istri itu. Wa huwa bidzalika min mahasin dinil Islam. Inilah salah satu dari bentuk keindahan agama Islam. Ketika memang solusinya sudah mentok. Ya, indal hajati ilaih, memang butuh. Dan secara khusus ketika tidak mungkin lagi untuk harmonis dan terjadinya rasa kemarahan di antara kedua mereka yang tidak lagi dapat masing-masing bertanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing terhadap pasangannya, maka saat itu agama memberikan solusi, ya, solusi yang walaupun berat, ya, tetapi ini tidak mungkin dipaksakan, karena kalau memang tetap hidup berkeluarga tiba ada solusi dari agama, tentu akan terjadi ketimpang kezaliman terhadap satu pihak yang lain. Nah, kezaliman ini dilarang dalam agama kita. Hidup dengan penuh tersiksa jiwanya, pikirannya. Keagama memberikan solusi. Tapi solusi ini bukan solusi yang sifatnya lapang. Atau solusi yang bermudah-mudah. Ini perlu kita ingatkan lagi. Bukan solusi yang bermudah-mudah. Baik. Masalah kedua. Nah, hukum talak. Wabiyah diman yakun. Hukum talak dan siapa yang berhak menjatuhkan talak itu. Wewenangnya di tangan siapa? Wewenang talak itu. Ala aslu fit talaqi an yakuna jaizan mubahan. Ya, tadi kita sebutkan tadi asalnya talak itu boleh dan mubah. Jaiz mubah. Tapi tadi kita sebutkan para ulama menjelaskan bisa jatuh haram, bisa jatuh wajib, bisa jatuh mubah, bisa jatuh makruh atau mustahab. Yaitu al aslu fit talaq, yaitu dasar hukum talak itu adalah jaiz mubah, boleh. Ya, inda darurati wal hajah itulah ketika darurat dan adanya hajah, keperluan untuk itu. Adanya darurat dan keperluan untuk itu. Jadi ini di sini bolehnya. Kalau tidak ada hajah, tidak ada darurat, tidak ada kondisi yang mengharuskan, maka jatuhnya bisa haram atau makruh, ya kan? Nah, asalnya boleh ketika ada darurat. Lihat ujungnya. Inda dararati wal hajati ilaihi. Ketika adanya kondisi darurat dan kebutuhan untuk itu. Kasu'ihana. Contohnya kapan? Kondisi-kondisi darurat itu dan butuhnya dibolehkan talak itu. Kasu'i khuluqil mar'ati. Seperti buruknya akhlak wanita. Wasu'i isyratiha. Atau buruknya perangainya, tingkah lakunya. Ya. Buruknya akhlak seorang wanita, buruknya tingkah laku dan perangainya, sikapnya. Ya. Sikap dia dalam menggauli istrinya. Atau sebaliknya, bisa saja suami yang buruk akhlaknya. Ya. Buruknya akhlak istri atau buruknya akhlak suami dan jeleknya pergaulan di dalam rumah tangga itu. Ya. Su'u khuluqil mar'ati, buruknya akhlak wanita, wa su'i isyratiha, dan buruknya muasyarahnya dia. Nah. Wa yukrah min ghairi hajati ilaih, dan makruh hukumnya ketika tidak adanya alasan yang membolehkan itu. Hukumnya makruh. Ya. Kenapa makruh? Li izalatihi nikah al-mustamil 'ala al-masalih al-mandub ilaiha. Karena makruh kenapa? Karena dia telah menghilangkan ya tadi pernikahan yang mencakup di dalamnya kebaikan-kebaikan yang dianjurkan untuk didapatkan di dalamnya. Contohnya apa kebaikan dalam nikah itu? Fa'fun nafs, dapat menjaga kehormatan diri. Wa talabun nasl, yaitu mencari keturunan, ya, wagai didalikan dan demikian. Nah, itu hukum. Ya, hukum yang dibahas di sini hanya dua saja yang lebih dominan, yaitu boleh dan makruh. Ya, boleh dan tadi kita sudah bahas ya, kapan ada kondisi yang kadang-kadang diharamkan. Ketika terjadi kezaliman yang berlebihan dan tidak ada ya alasan yang disyariatkan, ya maka bisa jatuh haram. Ya. Kemudian, ini dijelaskan, wa yuhramu talaqu fi ba'di ahwal, dan diharamkan proses talak dalam beberapa kondisi. Seperti akan datang penjelasannya. Seperti pembahasan dalam talak bid'i. Talak bid'ah. Nah, apa itu terlebih akan jelas nanti. Waqad yakunu wajiban 'ala syakhs, dan kadang-kadang bisa wajib. Nah, kapan wajibnya? Jadi ini tadi kita jelaskan hukumnya tadi. Ada bisa mustahab, bisa makruh, bisa haram, bisa wajib. Kapan wajib? Ya, wajibnya adalah kama lo alima bifujuri zaujati, diketahui istrinya adalah istri yang suka berbuat zina, fujur, kekejian. Watabayyana zinaha, nyata dia melakukan zina. Maka ini wajib diceraikan oleh suaminya. Li'ala yakuna dayusan, agar laki-laki tadi tidak dianggap sebagai laki yang dayus. Li'ala tulhaq bihi waladan min ghairi, jangan sampai nanti yang bukan anaknya dinisbahkan kepada suaminya. Nah, wa kadza law kanat az-zawjatu ghair mustaqimatin fi dinha, atau seorang istrinya tidak lurus agamanya, tidak menjalankan ajaran agamanya yang pokok-pokok, seperti meninggalkan salat, dan suami tidak mampu lagi untuk mendidiknya, lam yastati taqwimuha, ya, dia tidak mampu untuk taqwimaha, artinya mendidik istrinya tadi lagi. Sudah dididik, sudah diperingatan, ya. Kama lakana taturku sholat. Ya, sebagaimana istrinya tidak melaksanakan sholat, walam yastati' taqwimaha, dan dia tidak mampu untuk mendidiknya. Nah, itu hukum talak. Jadi berkisar tadi ada mubah apa alasannya, bagaimana, dan juga makruh bagaimana, wajib bagaimana, haram bagaimana. Ya, taib. Berikutnya, al-mas'alah tsalitsah, itu lafad-lafad talak. Ini perlu diketahui oleh suami istri ya. Lafad talak itu apa? Lafad talak terbagi dua. Ada yang sharih, tegas. Lafad yang tegas. Lafad yang tegas, bila itu diucapkan adalah jatuh talaknya. Baik diucapkan dengan cara canda, bermain-main. Nah, ini akan dijelaskan nanti. Yang kedua adalah kinayah, sindiran. Nah, Apa bedanya antara kinayah dengan sindiran? Nah, ini akan jelaskan. Lafaz talak terbagi dua. Yang pertama shariha, yaitu apa namanya, yang tegas menyatakan dalam talaknya, itu lafaz yang berbunyi ungkapannya adalah yang tidak akan mungkin untuk dipahami dengan makna lain ungkapan tersebut, ya, tegas. Yaitu seperti lafaz talak, itu kalimat yang terdapat dari talak dan apa yang pecahan dari kalimat tersebut, ya, dari fi'il madi. Fi'il madi apa contohnya? Talaqtuki, saya telah menceraikanmu, itu fi'il madi, ya, saya telah menceraikanmu. Atau ismin fa'il, mislu anti talik, engkau wanita telah ditalak. Nah, itu sudah enggak ada lagi apa namanya istilahnya kemungkinan lain untuk pengertiannya. Atau ism maf'ul, anti mutallaqah, kamu adalah wanita yang telah ditalak. Kalau tadi anti talik, kamu wanita tertalak, ya, atau anti wanita yang telah ditalak. Lafal-lafal ini adalah ya tadu ala iqa'i talak, telah terjadinya talak. Bukan fi'il mudhari atau fi'il amar. Nah, fi'il amar dalam bahasa Arab pokoknya disebut tatluqina atau watluqi. Nah, ini tidak. Kalau fi'il amar, ini dalam bahasa Arab, ya. Ya. Baik. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, ya, engkau sudah saya cerai, engkau sudah saya talak, ya. Baik. Atau disebut engkau bukan istri saya lagi, itu sudah talak, ya, kalimat yang sharih itu. Baik, yang kedua kinayah, sindiran. Nah, sindiran ini bedanya harus diiringi dengan niat. Sebagian ulama kadang-kadang tidak butuh niat apabila memang adanya indikasi bahwa itu adalah talak. Seperti saya Soleh Fauzan menjelaskan, indikasinya adalah ketika sedang bertengkar atau sedang lagi marah. Tetapi sebagian ulama tidak, mengatakan tetap harus diiringi niat. Nah, apa kalimat-kalimat yang itu adalah sindiran? Bila niatnya talak, maka talak. Jika tidak niatnya talak, tidak. Contoh, pulanglah kamu ke orang tuamu. Ya. Ya. Kita berpisah. Nah, kita berpisah maksudnya bisa berpisah tidur, pisah rumah dulu, tapi niatnya tidak talak. Ya. Kita berpisah dulu, atau pulanglah kamu ke orang tuamu. Nah, bisa talak, bisa tidak. Kalau niatnya mengatakan, pulanglah kamu ke orang tuamu, dalam hatinya kamu saya talak, itu sudah talak. Nah, tapi kalau tidak pulang ke orang tua kamu sementara, nanti balik lagi kalau sudah reda kemarahan, nah, niatnya seperti itu. Atau dia mengatakan dalam hatinya, saya tidak meniat talak nih, walau saya menyuruh dia pulang. Saya tidak meniat talak nih, walau saya mengatakan, kamu keluar rumah. Gitu. Nah, itu tidak talak. Kalau kalimat-kalimat seperti itu, selama tidak diniatkan. Tapi kalau niat-niat yang sahih dan talak, itu adalah talak. Walaupun tidak diniatkan, itu bedanya. Yang tegas tadi walaupun tidak niat tetap talak dia. Kamu adalah saya cerai. Kamu adalah orang saya talak. Itu nggak ada lagi pilihan. Itu sudah tertalak dia. Seperti kalimat di sini yaitu kalimat yang sindiran itu bisa jadi dianggap talak, juga tidak. Seperti seorang berkata kepada istrinya anti khaliya, engkau telah bebas, engkau saya biarkan, wabain, engkau telah jauh. Wa habluki ala gharibik, ya. Sekarang apa namanya? Talimu bukan lagi adalah apa namanya? Saya bebaskan pemainnya, saya lepaskan. Au alhiki bi alidan, pulanglah ke keluargamu dan lain-lain kalimat-kalimat seperti itu. Nah. Perbedaan antara lafaz yang sharih atau tegas tadi dengan lafaz yang kinayah atau sindiran tadi dalam talak adalah bahwa sharih itu yang tegas tadi adalah jatuh talaknya sekalipun dia tidak niat. Kalau digunakan kalimat-kalimat talak tadi yang tegas itu walaupun tidak niat tetap jatuh talak. Ya, baik dia sungguh-sungguh au hazilan atau bercanda, ya, au mazihan. Berolok-olok bermain-main, enggak ada. Enggak bisa talak itu dimain-mainkan, ya. Karena Rasulullah bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Ya. Ada tiga hal yang seriusnya adalah serius, candanya adalah serius. Nah, apa itu? Nikah. Yang kedua apa? Talak. Yang ketiga adalah rujuk. Nggak bisa. Kalau ada seorang ngata kepada seseorang, saya kawinkan kamu dengan putri saya. Lalu dijawab oleh dia, ya saya mau menerima putri kamu jadi istri saya. Jadi itu. Kalau ada dua orang saksi, sudah jadi di situ. Jadi dia jadi istrinya dia. Walaupun anaknya masih belum balik, temannya canda-canda sama temannya. Itu nggak bisa dicanda. Nah ini banyak ini dalam perbuatan-perbuatan film, drama-drama terjadi canda-candaan seperti ini. Ini yang bisa. Itu sungguhan itu. Atau cerai. Ya, sungguhan. Ya. Kalimat-kalimat cerai yang tegas itu betul-betul talak. Walaupun tidak diniatkan. Nanti hati jangan sampai pernah bercanda-canda dengan kalimat talak, rujuk, dan nikah. Adapun kalimat sindir dan kinayah tadi, tidaklah jatuh talak kecuali apabila dia berniat. Ya, diiringi dengan lafaz tadi. Karena lafaz-lafaz ini memiliki makna yang lain. Bisa dipahami dengan makna yang lain. Bisa dianggap talak, bisa tidak. Maka tidaklah terjadi talak dengan kalimat-kalimat kinayah tersebut kecuali dengan niatnya. Kayak di sini seorang lelaki, dialah yang tahu dengan Allah SWT. Ya, apabila dia telah mentalak istrinya dengan niat talak, itu jangan pernah dimain-mainkan. Jika Anda tidak jujur dengan niat Anda, Anda sudah niat talak, kemudian mungkin sudah pernah tiga kali, talak seketiga kali Anda masih mengumpuli istri, itu zina sampai mati dia. Bahaya ya, dengan sembarangan. Maka perlu belajar hal-hal yang seperti ini. Jangan dianggap sepele. Kita harus belajar. Jangan sampai tetap menjadi istri suami padahal sudah tidak lagi secara syar'i sah sebagai suami istri. Karena suaminya mungkin sudah walaupun yang kalimat kiasan tapi sudah mengatakan kalimat talak. Ya. Nah, terjadi itu berapa kali dalam selama kawin itu bisa. Jadi sudah jadi talak tiga. Hati-hati. Ya. Kemudian ya. Dan tidaklah kalimat kinayah atau kalimat sindiran itu dianggap talak kecuali dengan niat, kecuali terdapat qarina, indikasi yang menunjukkan bahwa telah berniat dia ini. Maka tidak diambil pengakuan dia, saya tidak berniat talak. Ya, apabila terdapat indikasi benar dia, walaupun dengan bahasa sindiran dia masuk talak, maka itu yang diputuskan oleh hakim, maka itu jadi talak. Baik. Yang keempat pembahasannya adalah baik. Talak sunnah dan hukumnya. Jadi talak tadi ada dua juga pembagiannya. Ada talak bid'i, talak yang bid'ah hukumnya, ada talak sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan hukum sunnah. Baik. Talak sunnah itu adalah dimaksud dengan talak sunnah itu adalah talak yang diizinkan oleh agama. Yaitu wawal waqi' tibqan li ta'alim syari'ah al-islamiyah, li syariat al-islamiyah, yaitu bila melakukan talak itu sesuai aturan agama Islam. Nah, yaitu dengan dua hal. Yang pertama adalah jumlah talak. Yang kedua adalah waktu dijatuhkan talak. Jumlahnya dan waktunya. Jadi kalau jumlahnya menyelisih ketentuan agama itu talak bid'i, maka pelaku berdosa. Jika kondisi istri yang saat dia tukan talak tidak seperti yang dianjurkan agama, maka juga itu talak bid'i. Tapi talaknya jatuh yang lebih rajih daripada pendapat ulama. Baik, fasunnah idza tarazzauju ila talak. Di dalam sunnah, apabila seorang suami terpaksa mentalak istrinya, hendaklah dia talak satu. Nah, itu satu. Jadi kalau dia talak, kamu saya talak dua, kamu saya talak tiga, itu talak bid'i. Dengan satu kesempatan. Atau dia talak satu. Belum selesai iddahnya ditalak lagi oleh dia. Ini talak bid'i juga. Ini dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah. Ya. Tidak boleh kecuali ditalak dengan satu. Ya. Fituhrin dalam kondisi istrinya suci yang tidak dia gauli saat suci itu. Dia tidak sedang haid. Tidak sedang nifas. Dan belum digauli oleh saat itu oleh dia. Nah itu syarat yang sunnah. Dan dia membiarkannya dan tidak melakukan talak lain sampai selesai iddahnya. Itu talak sesuai dengan sunnah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtum nisaa fa taliquna li iddatihinna. Wahai nabi, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka talaklah sesuai dengan iddahnya. Iddahnya artinya apa? Itu pada waktu yang disyariatkan, ya. Alladhi yashra'na fihi fi istiqbalil iddah wa huwa tuhur. Yaitu ketika dia sedang tidak haid, tidak sedang nifas, dalam keadaan suci dan belum digauli. Nah, idzaman al-haid la yustahala yuhsabu min al-iddah. Karena kalau sedang haid, dia tidak dianggap dalam keadaan iddah tadi. Artinya dalam keadaan yang sebenarnya dalam keadaan suci. Jadi menceraikan istri, mentalak istrinya dalam keadaan suci yang tidak digaulinya. Kalau dalam keadaan haid atau nifas, itu adalah talak yang bid'i. Dia lakukan itu dalam pelakunya dalam berdosa. Baik. Berkata Ibnu Ammar dan Ibnu Abbas dan berapa ulama lainnya dalam talak ini, itu tuhru min ghairi jima'in, yaitu bersih, suci dan tidak dalam nifas dan tidak dalam haid yang tanpa di telah digaulinya dalam suci itu. Baik, itu jumlahnya satu-satu, ya, tidak borongan talaknya. Yang kedua juga dalam waktunya. Jadi begitu agama memberikan ruang yang sempit, ya, tapi ada aturannya, diikuti aturan ini biar kita insya Allah dalam melakukan apa yang disyariatkan ini akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Mendapatkan hikmah, mendapatkan keberkahan jika kita berpisah, ya, kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perpisahan itu, mungkin mendapatkan pasangan lebih baik ataupun tidak terjadi penyesalan yang membuat stres ketika telah bercerai. Bila dilakukan dengan cara syar'i, maka kebaikan untuk kedua-dua belah pihak. Nah, jadi inilah, ikutilah ajaran agama, di situ kita akan mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran, ya, serta kebaikan insyaallah. Baik. Itu talak sunnah itu pengertian. Hukumnya talak sunnah adalah, ulama telah bersepakat bahwa talak sunnah adalah jatuh talaknya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna. Wahai para nabi, apabila kalian mentalak istri kalian, maka talaklah istri kalian itu dalam keadaan masa sucinya. Ya, baik. Itu talak sunnah. Ya, ini juga perlu diperhatikan seorang laki-laki hendaknya, ya, mengerti hal seperti ini, bahwa kebaikan akan kita dapatkan baik untuk anak kita, istri kita, atau mantri kita, dan, ya, atau kita sendiri, ikutilah aturan agama, insyaallah kita akan mendapatkan solusi yang terbaik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada namanya talak bid'ah, hukum talak bid'ah. Talak bid'ah itu apa contohnya? Talak bid'i, talakul bid'i, talak bid'ah itu adalah, yaitu seorang suami menjatuhkan talak dalam bentuk yang diharamkan. Alladzina anhu syari', yang dilarang dalam agama. Talak bid'ah namanya. Tapi jatuh talaknya. Tapi melakukan itu dia berdosa. Nah, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk yang diharamkan dalam agama. Bagaimana contohnya? Yaitu dengan dua hal tadi. Yaitu jumlah talaknya, kemudian juga kondisi jatuhkan talaknya. Jika dia mentalak istrinya 3 kali dalam satu majelis, satu kesempatan, atau satu ungkapan, saya kamu talak 3, nah itu talaknya, itu adalah talak bid'i, dan itu haram. Dia berdosa melakukan hal itu. Aw mutafariqatin fi tuhrin wahid, atau talaknya satu-satu, tapi masih dalam, belum selesai iddah dari talak yang pertama. Itu juga masuk hukum talak bid'i. Al-taluka wa hiya haidun aw nufasa, atau dia talak istrinya tadi dalam keadaan haid atau sedang nifas. Nah, jadi para ikhwan yang telah mengaji, yang telah belajar, ya, mohon diperhatikan ini, karena banyak kasus-kasus kita temukan kadang-kadang ada yang menceraikan istrinya dalam keadaan nifas, ya, ada yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Atau dia mentalak istrinya. Jadi, ini kondisi-kondisi bid'ahnya. Yang pertama, mentalak istrinya tiga kali dengan lafaz tiga sekaligus, atau mentalak dengan lafaz mentalak tiga dalam kondisi satu masih belum habis idahnya dalam masa idahan pertama. Yang ketiga adalah mentalak istri dalam keadaan haid atau nifas. Yang keempat adalah mentalak istrinya dalam keadaan tidak haid dan tidak nifas, dalam keadaan suci, tapi dia sudah digauli oleh dia, sudah dikumpuli. Yang belum jelas kehamilannya. Tapi kalau sudah hamil, enggak masalah. Mencarikan istri, talak istri, sedang hamil, boleh. Nah, jadi yang dilarang mentalak istri yang sudah digauli, yang belum pasti kehamilannya. Maka ini adalah talak yang bid'ah, yang diharamkan. Manhiyun anhu syar'an, dan diharamkan, dilarang dalam agama kita. Wa fa'ilu wa fa'ilu athimun. Orang melakukan adalah berdosa. Baik. Fatalan qubili'i fil adadi, ya. Ya yuharrimuha alaihi hatta tankaza ghairah. Jadi kalau dia melakukan talak bid'i tadi, umpamanya talak bid'i tadi, talak yang diharamkan, umpamanya di talak istrinya tiga sekaligus. Itu bebaban, ada perbedaan pendapat ulama di sini. Ya. Kalau dia talak istrinya satu, kamu talak tiga, apakah dianggap tiga atau satu? Nah, kalau di sini pendapat yang dirajikan oleh penyusun kita kayaknya dianggap tiga. Maka dia diharamkan untuk menikahi istri itu lagi sampai menikah dengan laki-laki lain. Jadi artinya talak bid'i tetap jatuh, tapi pelakunya berdosa. Baik, itu suami yang menjatuhkan talak tadi. Berdasarkan firman Allah SWT, fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, yakni ats-tsalitsa. Jadi kalau sudah selesai talak dua, ditalak lagi oleh, maka tidak halal baginya istrinya itu lagi sampai istrinya menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, berarti talak tiga itu tetap diambil. Walaupun ada perbedaan para ulama di sini antara jatuh dan tidaknya talak tiga, ya, ya kalau enggak salah pendapat Imam Syafi'i dan Hanabila menganggap jatuh. Walaupun itu salah secara agama dan berdosa pelakunya. Namun dan juga ini juga pendapat dari Umar bin Khattab di antara Khulafaur Rasyidin, ya. Namun sebagian ulama mengatakan dianggap satu. Baik. Wa talaq bid'i fil waqti istahabbu lahu murajaatuha minhu. Jadi kalau terjadi talak bid'ah tadi yang belum tiga tentunya, talak dua, satu, dalam keadaan haid atau nifas, maka solusinya dia adalah dia rujuk istrinya. Berdasarkan hadis Ibn Umar, radhiyallahu anhu, ya, bahwa dia mentalak istrinya dan dalam keadaan haid. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk merujuk istrinya. Wa idza kana raja'aha wajib 'alaihi imsakuha hatta tathur. Apabila dia merujuk istrinya, maka dia wajib memegang istrinya sampai suci. Kemudian setelah itu, jika ingin mentalak setelah suci itu, boleh. Atau dia tidak jadi mentalaknya. Baik. Hukum talak bid'i, jatuh enggak talak bid'i? Nah, itu tadi penjelasan talak bid'i tadi kita sudah jelaskan. Yahrumu ala zauj, diharamkan atas suami mentalak, melakukan talak bid'i tadi, talak secara bid'ah, talak bid'ah ini, ya. Baik dalam bentuk jumlah bilangan atau waktu sang istri yang ditalaknya itu, ketika haid atau nifas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tashrihun biihsan. Talak itu hanya dua kali saja, imma dia pegang istrinya yang kembali berujuk dengan cara baik, atau dia ceraikan dengan cara baik-baik pula. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi idza talaqtum an-nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan mentalak istri-istri kalian, maka ceraikan talaklah dalam berdasarkan kesucian, dalam keadaan suci wanita itu, yang tanpa digauli dalam sucinya. Karena Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, Nabi SAW menyuruhnya untuk merujuknya. Tetapi talak bid'i itu jatuh apa tidak? Ya kok talak bid'i ke sunni. Jadi jatuh. Tetap jatuh. Walau talaknya bid'ah. Tetap jatuh. Jadi hukumnya talak sunnah. Kalau jatuhnya sama. Ya. Tetap jatuh berarti. Kenapa alasannya? Karena Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Dan rujuk itu tidaklah disebut rujuk kecuali setelah terjatuhnya talak. Nah, walaupun berbeda pendapat ulama juga dalam hadis ini. Ada mengatakan bahwa talak ini tidak jatuh, ada yang mengatakan talak jatuh di sini. Kalau di sini penyusun, ya, para ulama yang menyusun kitab ini mengatakan talaknya jatuh karena disebut yang merujuk di situ. Merujuk itu setelah jatuh talak. Wa inna idin tuhsabu hadith tatliqa. Maka dihitung satu talak. Walaupun talak bid'i tadi dalam keadaan haid ditalak istrinya oleh dia, maka dihitung telah jatuh talak satu. Dan dia wajib merujuk, ya, istrinya untuk supaya dia tidak berdosa. Baik. Baik. Untuk sementara pembahasan materi kita cukup sampai di sini. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang adalah pembahasan tentang rujuk, ya, rujuk. Pembahasan tentang rujuk. Itu pembahasan tentang talak. Insyaallah jumpa akan datang kita akan bahas tentang itu macam-macam talak, talak bid'ah, talak sunnah dan bagaimana hukumnya masing-masing. Dan insyaallah jumpa akan datang kita akan bahas tentang rujuk, ya. Apa pula hukum pengertiannya, ya, bagaimana seseorang itu merujuk istrinya, bagaimana syarat ketentuannya, insyaallah kita bahas pada jumpa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan untuk dibacakan. Pertanyaan melalui WA, bismillah. Bolehkah khulu karena pernikahan poligami secara siri yang hanya diketahui oleh orang tua perempuan saja? Suami istri ini sama-sama PNS, tapi suaminya tidak mengenalkan istri pada istri pertama dan keluarganya karena takut dicopot dari PNS. Padahal awalnya suaminya berjanji akan melegalkan pernikahan. Hubungan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan istri merasa dizalimi dan merasa sangat besar mudarat baginya dan orang tuanya. Syukran. Baik. Tentu ini sudah terjadi, ya. Sudah terjadi, ya. Dia lihat hikmahnya yang lebih pantas bagi dia gimana. Ya. Tentu hikmahnya di sini lihat. Kadang-kadang jangan emosional lebih didahulukan. Ya. Karena kalau dia tidak bersabar dengan kondisi demikian, selama tidak ada kezaliman terhadap fisik atau mentalnya atau tetap dilunaikan hak-haknya baik secara materi ataupun pembagian malamnya, itu boleh-boleh saja, ya. Tetapi jika dia merasa terzalimi dan lain terusnya, dia boleh minta khulu, ya. Bagaimana jika suami tidak mau menerima mahar yang dikembalikan istri yang meminta khulu? Ya, kalau dia minta khulu kepada suaminya dan suaminya mengiyakan, ya, dan dia tidak mengambil maharnya walaupun isinya bersedia, ya, itu barangkali dibawa ke. Ini yang kendalanya adalah terjadi apa namanya pernikahan siri, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, diselesaikan secara hukum. Maka ini efek dari nikah siri tersebut. Maka oleh sebab itu akan lebih baik semuanya dilakukan dengan cara legal, ya, biar tidak terjadi hukum-hukum yang pada akhirnya membawa masalah-masalah keraguan di dalam hubungan berumah tangga. Saya izin bertanya tentang hak suami yang mesti ditunaikan istri. Sebagai istri, saya mengabdi pada suami dalam melayani di segala hal dan semua saya kerjakan sendiri seperti memasak. Karena suami tak suka makan di luar dan harus makan masakan istri, mencuci pakaian dan mencerika, dan kebersihan rumah serta kamar pribadi. Yang pada intinya suami minta pelayanan penuh dan pengabdian sempurna dari istri dengan tangan istri sendiri tanpa bantuan yang lain. Saya patuh dan memenuhi apa yang diinginkan suami. Beliau sangat bertanggung jawab bergantung pada istri. Yang ingin saya tanyakan, layaknya suami meminta pelayanan dan pengabdian penuh dari istrinya? Saya merasa suami terlalu bergantung pada istri. Beliau tidak seperti suami kebanyakan yang menerima apa adanya istrinya. Terkadang istri yang tidak memasak, mementingkan kebersihan rumah dan lain-lainnya. Mohon nasihatnya. Baik. Pertama, di dalam melayani suami, dalam berkeluarga kita punya tanggung jawab. Jika suami kita ya menunaikan kewajibannya, maka seorang istri juga wajib menunaikan kewajibannya. Tidak saling menuntut hak, karena kalau hak pasti ada kekurangannya kalau kita tuntut. Tapi jika seandainya masing-masing kedua pihak, pelayanan yang diberikan untuk pasangannya adalah dianggap sebagai ibadah, kenapa harus susah kita? Selama kita masih mampu, kita tentukan. Membersihkan rumah, memasak, segala macam. Ya, dan itu akan lebih menyenangkan suami, dan itu diantara bagian amal ibadah bagi seorang istri. Cuman gaya hidup manusia di zaman ini yang lebih banyak dipengaruhi oleh media, oleh tontonan, oleh kemauan, gaya dan model. Ini buat sekarang orang-orang banyak mengeluh kepada suaminya. Padahal beratnya bekerja di rumah tangga. Kalau memang berat, ya bisa saja didiskusikan dengan suami, minta pembantu yang kalau memang terlalu berat. Ya, kalau sih bisa kita mampu dan suami juga bisa membantu kadang-kadang, ataupun memang pekerjaan masih dalam batas kemampuan seorang istri, itu sebagai ibadah. Ya, sebagai ibadah bagi seorang istri kepada suami, memelai suaminya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, perlu harus ada dikeluhkan, ya. Karena itulah menyuci, masak, membersihkan rumah, terus mau apa lagi? Apakah ingin seperti wanita lain, bergelantungan, macet, berhamburan, auratnya kemana-mana, terus nanti bersenggolan dengan laki-laki, campur aduk, mau seperti itu, bekerja di luar. Ya setiap hari, berpacu dengan waktu, kadang-kadang belum suami belum bangun, anak belum bangun, dia sudah keluar rumah. Sungguh bersyukurlah wanita-wanita yang dipenuhi kewajiban oleh suaminya, ya, sesuai kebutuhan tentunya. Karena kadang-kadang yang memberatkan sang suami bukan hanya kebutuhan, tapi adalah gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan suami kita. Bersyukuri apa yang ada, insya Allah semuanya akan menjadi sesuatu yang baik di sisi Allah SWT, dan Allah berikan keberkahan kepada kita. Karena yang kita cari itu adalah ketenangan jiwa, kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita itu ada di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada cara kita untuk mencari dapat kebahagiaan itu kecuali dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Jadi jangan perlu kecil hati ketika kita dapat melayani suami, justru berbahagialah. Ya, berbeda dengan orang yang suami tidak pernah dilayani oleh pembantu, yang makan tidak pernah bareng, yang kemudian suaminya yang suka jajan di luar segala macam, itu memberatkan. Ya, kesehatannya mungkin tidak terjaga kalau di luar. Itu suatu kesenangan, berarti tidak mungkin semuanya kita sesuai dengan keinginan kita, tapi ukurlah sesuatu itu dengan kemampuan, ya, keadaan kondisi kita, dan kita syukuri apa yang ada itu. Itulah sifat qanaah, sifat yang akan membawakan kebahagiaan dalam jiwa kita. Tapi kalau kita lihat kiri kanan, tetangga, belakang, depan, segala macam, ya di sini membuat manusia yang kadang-kadang lupa dengan nikmat yang didapatkan oleh dia. Baik. Saya termasuk wanita yang cengeng, terkadang suami bersikap usil dengan perkataan yang membuat saya jengkel, seperti masalah anak. Suami selalu mengatakan bahwa ketampanan dan kecerdasan dan yang baik-baik diwarisi dari papinya, bukan saya sebagai maminya. Terkadang saya sedih. Akhirnya saya mengatakan pada suami, apa papi yakin anak ini putra papi? Anak ini adalah putra mami, bukan putra papi. Karena mami yang mengandung dan melahirkannya. Ya, ingin saya tanyakan, berdosakah saya mengatakan hal ini? Namun suami tidak marah karena beliau suka mengusli saya, mohon nasihatnya. Baik, canda antara suami istri boleh-boleh saja, namun tidak boleh ya baperan, ya. Kalau sama-sama canda biasa, tapi tidak boleh berlebihan, ya. Ya, boleh berlebihan juga apabila hal-hal itu berkenaan hukum agama, umpamanya. Ya. Kalau dia katakan ini bukan anak papi, dan artian tadi ya, jangan menimbulkan keraguan pada suaminya, bukan anaknya dia, gitu. Tapi maksudnya adalah dalam rangka membuatkan perjuangan saya dalam mengambil anak ini, dosa anak ini saya merawat semacam, ya. Begini, dalam berkeluarga boleh saja dalam canda itu, tapi kita tidak boleh berlebihan. Ya, siapa yang lebih besar yang memberikan pendidikan kepada anak, itulah yang lebih besar jasanya. Tak ragukan bahwa seorang ibu diberikan penghargaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka yang mengalami kesusahan lebih berat di dalam mendidik anak-anak, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man ahaqqun nasi bil bir, siapa manusia yang paling pantas saya untuk selalu berbakti, berbuat baik kepadanya ya Rasulullah, tiga kali oleh Rasulullah dikatakan ibumu, ibumu, dan ibumu. Ini salah satu bagaimana Islam meninggikan derajat bakti seorang anak kepada ibunya. Tapi bukan berarti harus melalaikan hak orang tuanya. Seorang ayah juga lebih tidak kurang besar perjuangannya, berpanas dingin di luar rumah, panas angin, hujan, segala macam, ya, pikirannya 24 jam bagaimana istrinya bisa cukup kebutuhan anak istrinya, ya, berpikiran mereka juga. Tetapi di sini adalah dari sisi bagaimana seorang anak kepada ibu, karena memang untuk ayah sangat terlihat capeknya. Jadi karena ibu kadang-kadang anak nggak menyadari bagaimana susahnya orang tuanya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW meninggikan hak, menyadarkan kepada setiap anak bagaimana seorang ibu itu sudah sangat butuh untuk kita sayangi dan kita berbakti kepada ibu kita. Wallahu a'lam bissawab. Seperti yang jelaskan mengenai talak bid'ah, talak dilakukan satu-satu sampai talak tiga, tapi belum selesai masa iddah, bahkan mereka sudah rujuk. Apakah mereka rujuk sah menurut syariat atau zina seumur hidup? Jika sudah dia lakukan talak tiga, ya, dalam pendapat para ulama, walaupun talak bid'ah itu sudahlah jatuh talak tiga. Ya, itu talak tiga, pendapat para ulama mengatakan. Walaupun sebagian ada perbedaan pendapat ulama di sini. Ya, maka akan lebih pastinya ini lebih baiknya dibawa ke pengadilan proses apa berapa talak di situ. Maka tidak bisa bermain-main ya. Ya, maka seorang suami harus mengerti hal seperti ini sehingga menimbulkan keraguan-keraguan. Allahu a'lam, kalau saya secara pribadi lebih memilih orang mengatakan sudah talak tiga, dia jatuh talak tiga, sudah tidak bisa lagi dia rujuk sampai istrinya menikah dengan orang lain dan bergaul sebagaimana suami istri, ya sudah. Setelah itu kalau dia cerai, ya boleh dia nikahi lagi. Tapi tidak boleh dalam istilah menyewa orang lain supaya menikahi istrinya, kemudian nanti tidak boleh digauli, kemudian baru cerai, menikahi, ini tidak boleh dalam agama. Diharamkan. Sebagian ulama yang berpendapat talak tiga, talak apa namanya, satu itu adalah saya kurang belum apa kurang ingat ya pada saat ini, yang pastinya itu diantaranya pendapat para ulama yang lebih merojikan di sini. Kalau yang saya lihat adalah Syaikhul Islam Taimiyah, dan sebelumnya para fuqaha kalau nggak salah apa pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah ya. Kalau nggak salah ingat, yang saya ingat adalah kalau pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah jatuh, kalau nggak salah sebenarnya yang juga penyusun kitab yang sedang kita pelajari lebih dianggap adalah jatuh talak tiga. Tapi ada ulama yang memperdapat bahwa dianggap adalah talak satu dengan hujah-hujah mereka. Ya, juga tanggapan apa namanya dengan menanggapi daripada hadis-hadis yang membahas tentang talak Ibnu Umar tadi, ya, dan juga dalil-dalil yang lainnya. Wallahu a'lam. Tapi untuk lebih tenangnya, lebih pastinya ada untuk makanya Umar bin Khattab diantaranya karena orang bermuda-muda dalam ini, Umar bin Khattab menjadikan talak tiga yang sekaligus tadi jadi fa'amdo, dia lakukan dan dihukum itu adalah talak tiga. Bahkan di dalam kitab Mulakhas Fiqih Syaikh Yusuf Fauzan menyebutkan Umar bin Khattab pernah memberikan hukuman kepada orang melakukan talak bid'ah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Apakah seorang suami boleh mentalak istrinya setelah masalah berlalu 3 tahun yang lalu? Padahal suami sudah mengetahui istri berubah baik kesalahan bukan masalah syariat. Jadi kita katakan hukum mentalak ini alasannya apa? Kalau memang butuh boleh dibolehkan, kalau tidak ya itu tadi tidak boleh bermuda-muda dalam ini ya, makruh hukumnya gitu. Bagaimana sikap istri jika suami menggantungkan status pernikahan 2 tahun, istri sudah memberi masukan untuk mengikuti tahapan talak dalam Quran. Jika memang sudah tidak mau memperbaiki keluarga, tapi masih belum bergerak memutuskan, suami hanya nur fokus saja sama anak-anak. Dan ini lebih baik dibawa ke pengadilan. Ya, karena ada di dalam nanti akan kita bahas namanya ila. Seorang suami apabila tidak menggauli istrinya 4 bulan, maka di dalam agama seorang suami atau hakim harus memaksa suami untuk menceraikan istrinya atau dia merujuk atau dia menggauli istrinya. Jika masalah 1,5 tahun yang lalu kemudian suami sudah tidak memberikan nafkah batin 1,5 tahun. Berikutnya bagaimana sebaiknya sikap istri? Karena istri khawatir ia termasuk membiarkan kezaliman. Apa boleh baik tetap bersabar atau mengajukan khulu? Dan lebih baik mengajukan khulu jika dia merasa terzalimi. Jika dia merasa terzalimi dan tidak sabar, maka dia boleh mengajukan khulu. Apakah tahapan mempertemukan kedua wali sebaiknya tetap dilakukan jika salah satu wali non-muslim? Iya. Ya, musyawarah. Musyawarah ya untuk bagaimana hubungan keluarga mereka bisa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas dengan kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya. Jika si suami mabuk dan mengucapkan kata talak, apa talak tersebut sah menurut syariat? Ulama di sini juga ada menjelaskan, ada yang mengatakan jatuh, tapi jumhur ulama menyatakan tidak. Karena tadi syaratnya dia dalam keadaan tidak sadar. Yang kedua, talak lewat SMS, telepon, email, atau chat. Apa boleh? Dan apa jatuh talaknya? Jatuh. Jatuh talak. Apa hukum ucapan lo gue en yang diucapkan suami kepada istrinya? Apakah jatuh talak? Ini yang tadi disebut dengan kinayah atau sindiran. Jika dia menolak talak, itu adalah talak. Bagaimana hukumnya bila suami mengatakan sudah jijik, apa sudah jatuh talak? Ya, ini tergantung niat. Tergantung niat suaminya. Kalau dia niat talak, talak. Jika ada lelaki yang menyihir wanita hingga berhasil menikahinya dan punya anak, lalu dia ingin bertaubat, apa yang harus dia lakukan? Apakah harus terus terang ke istrinya yang bisa jadi akan membubarkan keluarga? Saat dia bertobat dari perbuatan sihir tersebut. Ya, dia minta maaf kepada istrinya seterusnya. Ya, dia bertobat dari perbuatan sihir tersebut dan meninggalkannya ya dan melakukan ruqyah dan mengobati istrinya yang kena sihir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa kita jawab? Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu alla ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah mengikuti kajian malam hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record.